Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bisa lanjutkan kembali pengajian kita dalam membaca syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian berkata penulis rahimahullahu taala, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qulu wasbil hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى menyebutkan beberapa ayat untuk menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk menetapkan sifat mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tetap sabit, ditetapkan untuk Allah jalla wa'ala berdasarkan dengan Al-Quran, sunnah, dan ijma' dan kesepakatan para ulama tentang sifat mata untuk Allah. Dalilnya mana? Allah berfirman, wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi ayunina. Kata Allah, sabarlah dengan ketentuan Rabbmu, sebab kamu berada pada mata-mata kami. Sebab kamu berada, wahai Muhammad, pada mata-mata kami. Di sini Allah katakan Allah memiliki mata. Dalam surat Tur. Ayat yang lain, wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur tajri bi ayunina jazaan liman kana kufir. Allah katakan dalam ayat yang lain, kami bawa Nuh alaihissalam di atas perahu yang terbuat dari kayu dan paku. Alwah, kayu. Dusur, paku. Ya, maksudnya kami bawa dia, Nuh alaihissalam, di atas perahu. Tajri bi'ayunina jazaan liman kana kufir. Yang perahu ini, kata Allah, jalan. Ya. Berjalan pada mata-mata kami. Ya, Allah sifatkan dirinya, memiliki mata. Jazaan liman kana kufir, kata Allah. Ini balasan bagi siapa yang kafir kepada Allah. Maksudnya yang tidak naik ke perahu, ya, ditenggelamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terakhir yang Ibnu Taimiyah sebutkan, wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Kami lemparkan kepada kamu, wahai Musa, sifat cinta, rasa cinta dariku, kata Allah. Walitusna'a ala aini, agar kamu dipelihara di atas mata-mataku, kata Allah. Bisa dipahami? Tiga ayat Syekhul Islam sebutkan untuk menetapkan sifat mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis banyak. Hanya penulis Ibnu Taimiyah rahimahullah hanya menyebutkan apa? Al-Qur'an. Dalam hadis ada contoh. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dajjal a'war." Dajjal itu a'war. A'war itu bahasa Arab artinya yang memiliki dua mata tetapi satunya rusak. Ya. Kalau kita bilang picok. Ini a'war namanya kalau orang Arab. Ya. Ini masing-masing ada namanya ya. Penyakit mata itu saja di situ orang Arab itu ada. A'mash. A'mash lain lagi. Kalau a'mash artinya matanya lengkap tapi rabun. Melihat tapi ya, rabun. Ya, namanya a'mash. Makanya ulama namanya a'mash. Sulaiman bin Mihran. Ya, matanya rabun. Ya, kalau a'war lain. A'war itu satunya ya, enggak melihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dajjal a'war." Dajjal itu a'war. "Wa inna rabbakum laysa bi a'war." Dan Rabb kalian Allahu jalla wa ala tidak a'war. Yes? Tidak a'war matanya. Ya, ini hadis. Kesepakatan banyak. Ya, ulama menukil kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ya, sifat mata. Allah memiliki mata sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tidak serupa dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Kita lihat keterangan Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Kata beliau ayat yang pertama, wasbir li hukmi rabbik. Sabarlah engkau wahai Muhammad terhadap hukum Allah, Rabbmu. Kata beliau fi hadhil ayat, ya, ayat-ayat ini dan seterusnya sampai terakhir 3 ayat atau 4 ayat yang disebutkan. Kata Syekh, ini ayat 3 ayat ini ya, untuk menetapkan untuk Allah yusbitullah subhanahu li nafsihi ayman yara biha. Allah menetapkan untuk dirinya mata yang dengan sifat ini Allah melihat ya, jami'al mar'iyat. Allah melihat semua yang terlihat. Jelas? Bukan seperti ahlul bidah, orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ketika didapat ayat ini artinya apa? Kami melihat kata Allah. Di mata-mata kami kata Allah. Mereka mengatakan tidak, maksudnya pada ilmu kami. Nah, coba lihat. Orang-orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah ketika menolak sifat ini, mereka mengatakan ayat itu maksudnya bukan mata Allah, tapi maksudnya Allah mengilmui, Allah mengetahui dengan ilmunya. Ya. Seperti firman Allah yang pertama misalnya, wasbir li rabbika fa innaka bi ayunina. Sabarlah kamu wahai Muhammad terhadap hukum Rabbmu, sebab engkau berada pada mata-mata kami. Di sini orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah yang menolak sifat ini, mereka mengatakan maksudnya apa? Sebab kamu wahai Muhammad, kami tahu apa yang kamu lakukan, kami ilmui, kami tahu apa yang kamu perbuat. Ya. Perhatikan ya, dia tafsirkan sifat dengan keharusannya. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala melihat, berarti Allah Subhanahu wa taala pasti tahu. Tapi dia tafsirkan sifat mata bahwa Allah itu melihat dengan sifat ilmu. Ini kan keharusan dari penglihatan ini. Kan begitu? Nah, ini kebatilan. Menafsirkan sifat dengan sifat yang lain. Tujuannya apa? Menolak sifat yang ini. Ya. Ada sifat, dia tafsirkan sifat ini dengan sifat yang lain. Ini maksudnya. Berarti ini tertolak. Paham ya? Sifat mata tertolak untuk Allah Subhanahu wa taala di sisi mereka. Makanya mereka palingkan ayatnya supaya selamat ya, dari hujjah. Ya. Selamat dari hujjah. Makanya Syekh mengatakan di sini Allah menetapkan kedua mata untuk dirinya yara biha jami'al ma'iyat, dengan sifat mata itu yang ada pada Allah, Allah melihat semua yang terlihat. Ya. Berarti keharusannya pasti Allah tahu terhadap apa yang hamba itu lakukan. So, Allah melihat mereka. Jelas ya? Ya. Wahia sifatun haqiqiyah lillahi azza wa jalla ala ma yaliku bihi. Dan ini sifat yang hakiki, nyata, benar adanya untuk Allah Jalla wa'ala, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Fala yaqtadi isbatuha kaunaha jarihah murakkabah min syahmin wa asabin wa gairihima. Syekh mengatakan, dan tidak mengharuskan ketika kita tetapkan sifat mata, tidak mengharuskan bahwa ada jarihah, ada kulitnya, tersusun dari daging dan tulang seperti mata manusia. Tidak. Kenapa beliau sebutkan ini? Ini membantah orang-orang Jahmiyah dan orang-orang Mu'tazilah. Ketika mereka menolak sifat-sifat Allah, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Contoh, ketika mereka tolak sifat kalam Allah, Allah itu berbicara. Allah itu berbicara. Mereka menolak Allah tidak berbicara. Dapat ayat wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa alaihissalam dengan sebenar-benar pembicaraan nyata, pembicaraan betul berbicara. Akidahnya sudah menolak sifat kalam. Terus ayatnya, sementara mereka orang Arab, tahu artinya, tahu maknanya. Kalau begitu, ya, tolak sifat ini. Bagaimana caranya? Baca wa kallamallaha Musa taklima. Di fathah. Kalau di fathah, maka Allah ya, yang diajak bicara oleh Musa. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian menolak sifat kalam? Kenapa kalian menolak sifat Allah itu berbicara? Apa jawabannya? Orang-orang Jahmiyah. Nanti kalau kita tetapkan sifat kalam, Allah ada tenggorokannya. Allah ada lisannya. Ada jauf, ada makhraj huruf, tempat keluar huruf. Sebab kalau tidak ada ini, orang tidak bisa bicara. Ya. Berarti kita serupakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Kalau begitu, Allah tidak bicara. Ya. Nah, sama di sini, mereka menolak sifat mata. Dengan alasan, nanti ada dagingnya, adalah biji matanya lah, adalah kelopak matanya, ada ini dan itu. Mereka samakan Allah dengan makhluk dulu, baru mereka tolak. Padahal Allah katakan laisa kamitsli syai. Terbantah mereka dengan ayat. Berarti kan yang ngeri pakai ayat juga untuk menolak sifat. Padahal itu ayat bantahan untuk mereka, malah mereka pakai untuk menguatkan bid'ahnya. Begini alul bid'ah keadaannya. Syekh sudah bantah di sini. Tidak mengharuskan adanya mata untuk Allah Subhanahu wa taala, ada jarihah. Ya. Anggota-anggota badan, jarihah itu, ya, kulit, kemudian darahnya, jarihah, ya, murakkabah, tersusun dari, ya, syahm, daging, wa asab, tulang, ya, ini makhluk. Wa tafsirul mu'attilah birru'iyah bilhifzi, wa tafsirul mu'attilah laha birru'iyah au bilhifzi arri'ayah nafyun wa ta'til. Kata Syekh, orang-orang Mu'attilah dari kalangan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah Asy'ariyah. Ya, masih dalamnya juga Karramiyah, masih dalamnya juga Maturidiyah. Ini semua Mu'attilah. Menafsirkan bahwa maksud ayat adalah ya, penglihatan Allah. Betul kan? Penglihatan Allah. Apa bedanya penglihatan dengan mata? Sampai bisa tahu. Orang-orang Jahmi, orang-orang Mu'attilah, dari kalangan orang Jahmi dan Mu'tazilah menolak sifat mata. Ayat mereka katakan di penglihatan kami, bukan mata. Apa bedanya? Hah? Kalau ahlu sunnah tidak, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan Allah memiliki mata. Kalau mereka tidak, mereka mengatakan ayat adalah, kan ayat disebutkan a'yun. A'yun itu, buka kamus coba, mereka pun tahu artinya. A'yun artinya mata. A'yun satu mata. Ainani dua mata, ayun banyak mata. Tapi mereka katakan apa? Penglihatan. Apa bedanya mata dan penglihatan? Hah? Apa bedanya mata dengan penglihatan? Penglihatan dengan mata bedanya apa? Kalau penglihatan kata kerjanya, ya kan? Kalau mata sifatnya. Ahlu sunnah menetap penduduannya. Allah melihat dengan apa? Mata. Paham? Ini ahlu sunnah wal jamaah. Mereka lain. Mata tidak ada. tidak memiliki mata. Tapi Allah melihat. Kaif hadza? Kaif haluka? Ya. Perhatikan ini ya, ngeri mereka. Ada yang menafsirkan lain lagi. Syekh mengatakan, "Aw bil hifzi." Penjagaan. Dia baca ayat, "Fa innaka bi ayunina." Kamu wahai Muhammad berada pada mata-mata kami. Maksudnya apa? Kami wahai Muhammad, kamu berada pada penjagaan kami. Lain lagi nih. Ya, lain lagi. Ini penjagaan. Atau riayah, perhatian. "Fa innaka bi ayunina." Kamu wahai Muhammad berada pada mata-mata kami. Maksudnya apa? Kamu wahai Muhammad berada pada perhatian penjagaan kami. Kata Syekh, semua ini makna ta'tilun. Penolakan. Penolakan. Ya. Wa amma ifraduha fi ba'dhi nusus. Sekarang pertanyaan. Sekarang sepakat kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat mata untuk Allah. Tapi berapa matanya Allah? Sekarang Syekh sebutkan penjelasan ilmu. Dalam Al-Quran kadang Allah sebutkan jama, tiga jama itu bentuk tiga, empat ke atas. Lihat ya, seperti dalam ayat fa innaka bi'ayunina, sebab kamu wahai Muhammad berada pada mata-mata kami, bentuknya jama. Jama itu batasnya pendapat yang jumhur ulama tiga ke atas ya. Tapi dalam ayat juga kadang penyebutan satu ya. Dalam penyebutan satu. Seperti ayat yang terakhir, wa alqaitu alayka mahabbatan minni walitusna'a ala 'aini. Untuk Harun dan Musa, untuk Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah, kami lemparkan, kami berikan kepadamu wahai Muhammad cinta dari kami, maksudnya kami cintai kamu wahai Musa, dan agar kamu dipelihara pada mata 'ain. Satu. Yang mana yang benar? Jamak, banyak, atau satu? Sekarang Syekh jelaskan. Perlu untuk ketahui bahwa sepakat ulama ahlu sunnah sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi dan selainnya dari ulama menukil kesepakatan bahwa mereka ulama ahlu sunnah bersepakat Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mata dua, bukan tiga, bukan satu, bukan empat, bukan lima, dua. Sepakat. Dalilnya mana? Mereka sepakat dari dalil. Kita katakan iya. Dalilnya adalah hadis yang kita bacakan tadi. Nabi bersabda, "Inna dajjal a'war wa inna rabbakum laysa bi'a'war." Dajjal itu a'war. Ingat, kembalikan ke mana bahasa Arab. A'war artinya apa? Memiliki dua mata tapi satunya apa? Tidak melihat. Picok. Ini a'war. Nabi mengatakan, "Wa inna rabbakum laysa bi'a'war." Rabb kalian Allah Jalla wa Ala tidak a'war. Maksudnya apa? Sempurna kedua matanya. Berdasarkan dengan hadis ini, ulama menukil kesepakatan. Ulama bersepakat. Tidak ada yang mengatakan satu dari ulama sunnah, matanya Allah. Tidak ada yang mengatakan tiga, empat, atau lebih. Nah, sekarang kita mau menjawab. Ayatnya, jama. Nah, ini mirip dengan jawaban ketika menyebutkan sifat tangan. Sama jawabannya. Tangan juga dua, sebagaimana sabda Nabi. Ya. Kilta yadihi yamin. Kedua tangan Allah, kanan. Sepakat juga ulama. Tapi dalam Al-Quran penyebutan sifat tangan lebih dari dua. Tiga, empat. Ya. Mimma amilathu aidina. Dalam surat Yasin. Ya. Apa-apa yang diamalkan oleh tangan-tangan kami. Ya. Kadang disebutkan dengan lapat satu. Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Maha berkah Allah di tangannya lah satu. Yadun satu. Ya. Kerajaan ini. Ya. Kadang dalam Al-Quran penyebutan dua. Wa ma khalaqtu biyadayya. Dengan yang saya ciptakan dengan kedua tanganku. Yang mana yang benar? Satu, dua, atau tiga? Nah, maka yang benar tangannya Allah berapa? Dua. Jawabannya, untuk kita jawab lafaz jama' dan lafaz mufrad, sudah terjawab. Ya. Lupa jawabannya. Hah? Lafaz jama' dalam bahasa Arab tidak bertentangan dengan dua. Orang Arab kadang menyebutkan lafaz bentuknya jamak, tapi mereka inginkan dua. Ini ada dalam usul bahasa Arab dan Al-Quran berbahasa Arab. Ini uslub, bentuk penyampaian. Ya. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran sendiri. Ketika Allah mengatakan tentang kisah Hafsah dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma ajma'in, Allah mengatakan wa in tatuba ilallah faqad saghat qulubukuma. Kata Allah, kalau seandainya mereka berdua bertaubat ayat ini enggak ada yang tahu siapa mereka berdua ini. Ya. Sahabat bertanya-tanya, Umar tahu. Makanya mereka bertanya kepada Umar. Ya. Kalau enggak salah Ibnu Abbas atau Ibnu Umar atau yang lainnya bertanya, saya terus menerus bertanya kepada Umar bin Khattab, siapa yang dimaksud dalam ayat ini? Wa in tatuba ila Allah faqad saghat qulubukum. Kalau mereka berdua bertaubat kepada Allah, maka telah bersih, suci hati-hati mereka. Allah sebutkan dalam bentuk jamak, qulubun. Qulubukum. Allah telah mengatakan, maka telah sucilah dua hati mereka. Allah mengatakan, qulubun. Qalbun satu hati, jamaknya apa? Qulubun. Dua hati, qalbani. Dua. Tapi Allah sudah sebutkan dengan dua. Allah sebutkan dengan lafaz jamak, tapi yang dimaksudkan cuma dua orang. Paham ya? Siapa ini? Kata Umar, mereka adalah Hafsah dan Aisyah. Hafsah dan Aisyah. Itu ayatnya. Berarti ada penggunaan dalam bahasa Arab. Jelas? Sekarang sudah terjawab lah bentuk jamak. Sama dengan lafaz mata ini, Allah menyebutkan mata-mata kami, tapi ini maksud dua. Sekarang terjawab lafaz jamak. Lafaz satu? Lafaz bentuk tunggal? Tapi yang diinginkan dua. Bagaimana itu? Dalam bahasa Arab juga ada. Dalam bahasa Indonesia pun ada. Tadi saya lihat, iya, ada kecelakaan desanya. Saya lihat dengan mataku. Satu kan mata. Dia namanya saya lihat dengan mata-mataku. Atau dia katakan saya lihat dengan kedua mataku. Dia cukup dia mengatakan saya lihat dengan mataku. Apakah dia lihat satu mata? Tidak, dua. Tapi bentuknya satu. Dalam bahasa Arab lebih ada lagi. Mereka mengatakan ra'aitu bi'aini, sami'tu bi'udhuni. Ya. Saya dengarkan dengan telingaku. Apakah ketika dia mendengar dia tutup satu, kemudian dia dengar? Dua. Tapi lafadznya bi'udhuni. Ya. Dan itu ada penggunaannya dalam bahasa Arab. Berarti sudah selesai. Bentuk jamak dan bentuk tunggal tidak menafikan, tidak bertentangan dengan lafadz dua. Nah, ini Syekh jelaskan. Sekarang tinggal kita baca saja kalimat dari Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Adapun pemahamannya, kesimpulannya seperti itu yang kita jelaskan. Kata beliau, wa amma ifraduha bi ba'dhi nusus wa jam'uha fil ba'd al-akhar fala hujjata lahum fihi ala nafiha. Kata Syekh, adapun bentuk mufrad tunggal dalam sebagian ayat dan bentuk jamak pada sebagian ayat, ini kata Syekh tidak ada hujjah untuk mereka, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Asy'ariyah untuk menolak sifat ini. Kenapa? Fa inna lughatal arabi tattasi'u lidzalik. Sebab bahasa Arab luas penggunaannya dalam permasalahan ini. Betul-betul subhanallah. Mereka tidak ada tempat lari. Mau masuk syubhat dari arah mana? Tidak bisa. Faqada yu'abbaru fiha anil isnain bilafzil jama' dan dalam Al-Qur'an dalam bahasa Arab kadang ditakbir diungkapkan dengan lafaz ya dengan lafaz jama' tapi ini kan adalah dua. Wa yakunu fiha al-wahidu maqam al-isnain kama qaddamna fil yadain. Demikian pula lafaz satu yang dipakai lafaz satu tapi yang diinginkan dua. Ya. Ini ada dalam bahasa Arab sebagaimana kata beliau yang kami jelaskan dalam pembahasan tangan. Sudah lewat. Tayib kata beliau ala annahu la yumkinu isti'malu lafdhil ain fi syai'in min hadzal ma'ani allati dzakaruha illa binisbati liman lahu ainun haqiqiyah. Fa hal yuridu ha'ula al mu'attil ay yaqulu inna Allah yatamaddahu bima laysa fihi fa yuthbitu li nafsihi ainan wa huwa 'atilun anha. Dan tidak mungkin penggunaan kata mata dalam ayat ya atau makna-makna yang mereka sebutkan ya kecuali pada memang yang benar-benar memiliki mata secara hakiki ya. Seperti dalam ayat Allah mengatakan kami melihat berjalan pada mata-mata kami ya. Masa Allah mengatakan untuk dirinya mensifatkan untuk dirinya mata kemudian Allah tidak memiliki mata ya. Sementara Allah berfirman wa man asdaqu minallahi qila, siapakah yang paling jujur ucapannya dari Allah. Allah mensifatkan dirinya Allah memiliki mata. Sementara hambanya mengatakan tidak, Allah tidak memiliki mata. Allah mensifatkan dirinya dalam Al-Quran, Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan. Sementara hambanya mengatakan Allah tidak memiliki tangan. Ya. Ini jari'un. tajarra' 'ala Allah, kata ulama, kekurang ajaran, keberanian, kelancangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bagaimana Allah mau memuji dirinya dengan apa-apa yang Allah tidak memiliki? Wa wa'atilun anha. Allah tidak memiliki sesuatu. Secara akal, dan ini disebutkan orang ulama ketika mereka membantah alul bid'ah ini, secara akal, dan mereka pun pahami, Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat-sifat terpuji untuk makhluk. Ya kan? Ilmu ada pada makhluk. Keindahan, kegantengan, kegagahan, sifat pujian ada pada makhluk. Ya kan? Sifat rahmah. Sifat rahmah. Merahmati, ibu merahmati anaknya. Ya. Anak merahmati orang tuanya yang sudah tua. Ini sifat pujian ada pada makhluk. Ya. Sifat ilmu ada pada makhluk. Ini sifat-sifat sempurna ini siapa yang beri mereka? Allah Subhanahu wa taala. Masa sang pemberi tidak memiliki sifat apa-apa? Kaidahnya orang Arab mengatakan faqidu syai la yu'tihi. Sesuatu yang memiliki, yang tidak memiliki apa-apa, tidak bisa memberi. Itu kaidah, itu pasti. Ya kan? Seseorang yang tidak memiliki apa-apa mau memberi, dan hartanya memberi. Faqidu syai la yu'tihi, itu kaidah. Ya, istilahnya orang Arab, peribahasanya, ungkapannya orang Arab. Sesuatu yang tidak memiliki apa-apa, ya, tidak bisa memberi. Sekarang mereka meyakini Allah yang memberikan segala sesuatu. Sementara mereka menafikan sifat-sifat pujian yang ada pada makhluk untuk Allah. Nah, makanya kaidahnya Ahlussunnah, sifat-sifat pujian yang ada pada makhluk, yang makhluk senang kalau disifati sifat itu pada dirinya, itu Allah pasti miliki. Allah lebih berhak untuk memiliki sifat itu. Kenapa? Allah yang berikan kamu. Demikian pula sifat yang mereka tidak suka kalau disifatkan sifat itu pada dirinya. Kebodohan, kejahilan, kegilaan. Ya. Kemiskinan, kefakiran. Yang tidak, mereka tidak suka sifat itu. Allah lebih berhak untuk disucikan dari sifat itu. Itu kaidah paten, pegang itu kaidah. Ya. Selama sifat itu adalah sifat pujian, itu pasti ada pada Allah. Ya. Dan selama sifat itu bentuknya sifat-sifat yang bentuknya aib, cacat pada makhluk, Allah lebih berhak untuk disucikan, ya, daripada makhluk. Kaidah. Ya. Tepatin kaidah yang tidak bisa berubah-ubah itu. Ya. Itu ulama menyebutkan kaidah itu pada buku-buku akidah. Ketika membantah mereka-mereka yang menolak sifat Allah Jalla wa'ala. Baik. Wahal yuriduna ayyakunu inna ru'yatahu lil asya' la taqwa bisifatin khasatin biha bal huwa yaroha bidhatihi kulliha kama taqul mu'tazila inna qadirun bidhati muridun bidhatihi. Tanda tanya, tanda seru. Syekh mengatakan, apa sebenarnya mereka inginkan ini orang-orang mu'tazila dan asy'ariyah dan orang-orang jahmiyah ketika mereka menolak sifat seperti ini, sifat mata. Apakah mereka menginginkan Allah melihat sesuatu tanpa ada sifat? Maksudnya apakah mereka menginginkan, yang mereka maksudkan adalah Allah melihat tanpa sifat penglihatan? Bagaimana Allah melihat sesuatu tanpa ada sifat penglihatannya? Ini kebodohan yang sangat betul-betul dari orang-orang Mu'tazilah. Ini ma'ruf ya, terkenal ini mazhabnya Mu'tazilah, masyhur dari mereka. Mereka mengatakan Allah memiliki nama tapi tidak punya sifat. Ini mazhabnya orang-orang Mu'tazilah, pengikut Wasil bin Atha. Ketika mereka dapat nama Allah Al-Alim, yang maha berilmu, mengetahui. Iya, namanya Allah Al-Alim ada, tapi jahil, tidak berilmu Allah, tidak tahu apa-apa. Padahal namanya ada, Alim. Menetapkan nama, menolak sifat. Ya sama saja, tidak ada namanya berarti kalau tidak ada sifatnya. Sebab nama itu di dalamnya ada sifat. Dan di dalamnya ada sifat. Ya, makanya Syekh membantah Mu'tazilah. Bal huwa yaroha bizatihi, apakah mereka menginginkan ini? Allah melihat dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Maksudnya apa? Allah melihat, iya. Tapi pada zatnya, penglihatan itu ada pada zatnya. Tidak ada sesuatu yang dilihat oleh Allah penglihatan Allah, sifat penglihatan itu ada pada zatnya saja. Antum paham istilahnya? Penglihatan Allah hanya ada pada zatnya, tidak berkaitan dengan makhluk-makhluk yang terlihat, tidak ada. Pada dirinya saja. Hah? Paham? Saya contohkan. Sifat kalam, Allah berbicara. Allah berbicara dengan suara dan dengan huruf. Nanti kita akan sebutkan panjang lebar, Ibnu Taimiyah akan sebutkan sifat kalam. Kenapa? Sebab ini termasuk sifat yang mereka ahli bid'ah di zaman Ibnu Taimiyah banyak tolak, sifat kalam. Sekarang al-kalam artinya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara, dengan huruf. Jelas ya? Orang-orang Asy'ariyah mengatakan, iya, Allah berbicara, tapi sebentar. Pembicaraan Allah hanya ada pada dirinya. Dalam dirinya. Tidak berkaitan dengan makhluknya. Pembicaraan Allah dengan Nabi Musa tidak ada. Pembicaraan Allah dengan Nabi Muhammad SAW tidak ada. Dengan Nabi Isa tidak ada. Dengan Nabi Adam tidak ada. Hanya ada pada dirinya. Mereka permisalkan sama Allah dengan orang yang bisu. Tahu orang bisu? Ada bicara dia tapi tidak keluar. La huruf wala saut. Tanpa huruf, tanpa suara. Berarti hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Allah tidak berbicara. Hakikatnya apa? Al-Quran adalah makhluk. Ditanya mereka, kalau begitu Al-Quran dari mana ini? Siapa yang mengucapkan? Asy'ari mengatakan, itu Jibril yang mentakbir. Yang mengeluarkan huruf-huruf salih itu Jibril. Yang dia pahami dari Allah. Yang dia pahami dari dirinya Allah. Berarti Al-Quran kalamnya siapa? Jibril. Orang-orang Asy'ari seperti itu. Perhatikan ya, ngeri. Sama Allah, orang yang bisu mirip. Orang yang bisu ada juru bicaranya, dia pahami ini orang mau makan. Sudah dia ungkap, dia mau makan. Dia ungkap seperti itu, Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ta'ala Allah amma yaqulun ulwan kabira. Maksudnya Allah terhadap apa yang mereka sifatkan untuk Allah Jalla wa Ala. Ya. Kayak ulama kadang mengatakan aqabahumullahu bima yastahiqun. Semoga Allah mengikat mereka sesuai dengan perbuatan mereka. Orang musyrik saja mereka itu menetapkan sifat orang musyrikin. Dalam Al-Qur'an Allah tidak sebutkan orang musyrikin mengingkari sifat kecuali satu saja. Wa hum yakfuruna birrahman, hanya sifat Rahman yang mereka ingkari. Mereka Islam. Subhanallah. Sifat-sifat mereka tolak. Orang musyrikin cuma mengingkari sifat Ar-Rahman dalam Al-Qur'an. Wa hum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari Ar-Rahman, nama Ar-Rahman mereka ingkari. Yang lainnya mereka tetapkan. Faham mereka rububiyah Allah. Orang-orang musyrikin. Baik. Qul taib kama taqulu Mu'tazilah, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang Mu'tazilah. Innahu qadirun bi dzatihi, muridun bi dzatihi. Faham ya kalau dikatakan bi dzati seperti itu maksudnya. Yang hanya ada pada diri Allah. Demikian pula orang-orang Mu'tazilah mengatakan nama Allah Al-Qadir, iya Allah maha mampu, tapi Allah tidak mampu. Bagaimana caranya? Allah memiliki nama Al-Qadir yang maha mampu, tapi Allah tidak mampu. Mereka orang-orang Mu'tazilah sebagian mengatakan Allah Qadir bizatih, pada zatnya saja. Adapun ini Allah tidak mampu. Sebab kemampuan Allah hanya ada pada dirinya. Paham? Berarti tidak berkaitan dengan Al-Maqdur, tidak berkaitan dengan makhluknya, tidak ada. Sama sifat kalam tadi seperti itu. Hakikatnya satu saja, Allah tidak bersifat dengan sifat itu. Itu intinya. Penolakan intinya. Ya. Wa fil ayatil ula, Syekh menjelaskan penafsiran ayat. Ayat yang pertama, yang mana itu? Wasbir hukmi rabbika fa innaka bi ayunina. Sabarlah kamu wahai Muhammad kepada hukum Allah, sebab kamu pada mata-mata kami. Maksud ayat ini, kata beliau, ya'murullahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bisabri lihukmihi. Allah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar terhadap hukum Allah, takdirnya. Bersabar ada tiga. Bersabar itu ada tiga. Bukan seperti kebanyakan orang memahami sabar cuma satu. Sabar terhadap musibah, takdir, cuma ini. Sabar ada lagi dua, tiga semua sabar. Sabar terhadap musibah, terhadap ketentuan Allah. Yang ini maksud wasbih hukmi rabbik, sabarlah kamu terhadap hukum Allah, takdirnya. Ya. Sabar kedua, sabar di atas ketaatan. Ya. Melakukan ketaatan sabar, butuh sabar orang. Ya. Salat sabar, perintah Allah Subhanahu wa taala sabar dilakukan. Ya. Makanya dituntut apa? Istiqomah dalam ketaatan. Jangan berhenti. Ya. Ibadah berhenti. Ibadah berhenti, butuh sabar. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam Al-Qur'an, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu wahai Muhammad untuk salat. Apakah itu saja perintah Allah? Tidak, wastabir 'alaiha. Sabarlah kamu di atasnya. Sabarlah kamu dalam salat dan sabarlah kamu dalam memerintahkan mereka. Perintahkan terus, jangan bosan-bosan memerintahkan mereka. Ya. Kata Nabi, perintahkanlah anak kalian muru auladakum bisalah wa abana sabah sinin, perintahkanlah anak kalian untuk salat dan umur mereka 7 tahun, wadribuhum alaiha wa hum abana asyara sinin, pukullah anak-anak kalian kalau tidak mau salat di umur 10 tahun. Sabar dalam perintah mereka, ya bangunkan. Ya. Tapi bagaimana orang tuanya mau sabar perintah anaknya salat, orang tuanya tidak salat. Ya. Makanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah merahmati seorang istri atau seorang suami yang memercikkan air ke wajah istrinya tengah malam. Bangun kamu, ya, wahai istriku untuk sholat. Allah merahmati sama yang seperti ini. Masya Allah. Bersabar di atasnya. Ini sabar tiga. Dan sabar apa lagi? Yang satu? Hah? Sabar meninggalkan? Maksiat. Jangan dilupainnya faedah. Saya kasih satu ilmu. Ibnu Rajab rahimahullahu taala, Ibnu Rajab, yang mensyarah Arba'in Nawawiyah, jadi judulnya Jami' al-Ulum wal Hikam, yang menyempurnakan Arba'in Nawawiyah menjadi 50. Arba'in Nawawiyah berapa hadisnya dalam? Hah? Arba'in Nawawiyah berapa hadisnya? Hah? 40. Lu namanya Arba'in? Arba'in itu 40. Kenapa isinya dua? Ada dua lebihnya. Berapa Imam Nawawi tulis Arba'in Nawawi ya? Berapa yang beliau tulis aslinya? Hah? Oh, lain. Lapor satorik nanti. Hah? Imam Nawawi menulis itu 42 hadisnya. Terus kalian tanya kenapa namanya Arba'in 40 isinya 42? Jawabannya apa? Ulama menjawab, sesuatu yang sedikit itu tidak dianggap. Misalnya, saya punya di kantong uang 10 ribu, lebih 500 rupiah. Berapa uang Ustaz di kantong? 10 ribu. Saya salah? Saya salah? Saya dianggap bohong? Hah? Tidak. Kenapa? Sesuatu yang sedikit itu dimaafkan, tidak dianggap. Itu dalam bahasa ada. Apakah salah Imam Nawawi menamakan judul bukunya Arba'in isinya 42. Dua. Sama 40 Arba'in Wahid wa Arba'in Isnin wa Arba'in sama 40. Kecuali isinya 49 berdekatan 40. Iya. Paham ya? Nah, datang Ibnu Rajab menambahkan jadi 8. Jadi 50. Ya, 50. Ingat faedahnya ini ya. Nah, Ibnu Rajab mengatakan tiga sabar ini ya, ada dalam satu amalan. Itu apa? Puasa. Puasa. Kata Ibnu Rajab, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Kullu amali bani Adam lahum." Semua amalan yang dicucu Adam untuk mereka, illa shaum, kecuali puasa. Kata Allah, "Fa innahu li," puasa itu untuk saya khusus. "Fa innahu ajzi bihi," saya akan balas puasa itu khusus untuk saya. Ibnu Rajab mengatakan, kenapa puasa khusus untuk Allah? Allah yang balas untuk hamba. Ibnu Rajab mengatakan, sebab pada puasa mengumpulkan tiga kesabaran yang tadi. Sabar dan ketaatan, sabar dalam meninggalkan larangan, jangan larangan. Yang halal, yang mubah saya ditinggalkan karena Allah. Berhubungan suami istri pun ditinggalkan, dilarang siang hari. Makan terlarang, minum terlarang. Sabar. Semuanya ada dalam puasa. Tayib, wa yu'allilu dhalika al-amra bi annahu yam bi mar'a minhu wa fi kala'atihi wa hifdhihi. Kata Syekh, Allah menyebutkan sebabnya kenapa Nabi Muhammad SAW, Nabi kita diperintahkan untuk bersabar, sebab Allah menyebutkan ilahnya. Sebabnya apa itu? Sebab Nabi kita Muhammad SAW berada pada perhatian Allah. Ya. Allah melihatnya, Allah menjaganya. Ya. Berarti penglihatan Allah di sini kepada Nabi kita Muhammad SAW, penglihatan bagaimana khusus. Penglihatan ada dua, ada yang dilihat memang. Penglihatan bermakna umum dilihat, ini berlaku, orang kafir pun dapat. Apakah kita katakan orang kafir tidak dilihat? Semua dilihat oleh Allah. Tapi ada penglihatan khusus, melihat tapi bermakna lebih dalam, melihat menjaga. Sebab melihat belum tentu menjaga dan memelihara, hanya sekadar dilihat, iya kan? Tapi kalau melihat bermakna khusus, melihat menjaga, memelihara, menolong, memudahkan urusannya. Ini penglihatan bermakna khusus. Seperti di sini Allah katakan, sabarlah kamu wahai Muhammad kepada hukum kami, sebab kami lihat. Ini bermakna khusus. Kamu wahai Muhammad, kami kuatkan, kami tolong, kami mudahkan segala urusanmu. Sabar kamu, kami akan balas kesabaranmu dan seterusnya. Semua Syekh sebutkan, kami jaga kamu, kata Allah. وفي الآية الثانية آية الثانية يخبر الله عز وجل نبيه نوح عليه السلام أنه لما كذبوا قومه وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان حمله هو ومن معه من المؤمنين على السفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر أي مسامير جمع دسار تشد بالألواح وأنها كانت تجري بأين الله وهراسته. آية الثانية ini yaitu tentang Nabi Nuh. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Kami selamatkan dia, kami ya bawa dia di atas perahu yang terbuat dari kayu dan paku. Ya. Dan perahu itu berjalan pada mata-mata kami. Kata beliau, ayat ini untuk Nabi Nuh. Untuk Nabi Nuh alaihissalam. Ya, ketika Nuh alaihissalam didustakan oleh kaumnya, ya, dan telah berhaklah kaumnya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, wa akhadham bi tufan. Allah menyiksa mereka dengan tufan. Tufan bahasa Arab. Bahasa Indonesia apa? Bukan tufan, bukan angin. Tufan artinya banjir yang menenggelamkan. Itu namanya tufan. Tufan bahasa Arabnya. Ya. Bukan angin topan. Tufan. Tufan artinya banjir. Ya. Dusur, dalam ayat dusur artinya masamir, paku-paku. Maksudnya berarti zaman dulu, zaman Nabi Nuh sudah ada paku. Kayu juga sudah ada. Perahunya Nabi Nuh alaihissalam berada terbuat dari kayu dan paku. Tashuddu bil alwah, yang menguatkan kayu itu alwah. Wa anna kana tajri bi ainillah wa idhasati. Perahu ini berjalan ya mata pada mata Allah. Maksudnya apa? Allah melihat, menjaga Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang naik ke perahu. Adapun yang lain tidak naik, binasa. Ya. Tenggelam semua. Jelas ya? Baik, ayat terakhir. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni wa litusna ala aini. Kata Allah, kami berikan kepada kamu wahai Musa cinta dari kami agar kamu terpelihara dalam mata kami. Ini kata Syekh, wa fil ayati tsalitsah khitabun min Allah li nabiyhi Musa alaihi salam. Ayat yang ketiga ini khitab, pembicaraan Allah untuk nabinya Musa alaihi salam, bahwa Allah alqa alaihi mahabbatan minhu, Allah memberikan kepadanya cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk Musa. Ahabbahu huwa subhanahu wa habbabahu ila khalqi. Masya Allah. Maksudnya apa? Allah mencintai Musa AS dan Allah membuat makhluk yang lain mencintai Musa. Sebab Allah mengatakan, kami lemparkan, kami berikan kepada wahai Muhammad cinta dari kami. Dua mananya, Allah mencintai Musa langsung dan Allah melemparkan kepada manusia, hamba-hamba yang lain, rasa cinta kepada Nabi Musa AS, kepada Nabi Musa AS, kecuali Fir'aun dan tentaranya. Baik. Wa habbabu ila khalqi, dan ya, dicintai oleh makhluknya yang lain. Wa annahu sana'ahu ala aini. Ala ainihi, dan Allah lakukan itu dalam mata Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala melihat, memelihara, menjaga. Perhatikan bentuk penjagaan Allah dari kecil. Ya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan kepada ibunya Musa, alirkanlah Musa ke atas sungai. Bayi ini, bayi. dialirkan di atas sungai. Kami wahyukan kepada ibu Nabi Musa, alirkan Musa masih kecil. Kenapa? Ya, sebab Fir'aun membunuh apa? Anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan. Yukotiluna abanahum yastahyuna nisa'ahum. Nah, makanya Allah perintahkan, wahyukan kepada ibunya Musa alaihissalam untuk melahirkan Musa. Ya. Kemudian Allah katakan di akhir ayat Qasas, faltaqatahu ala Fir'aun liyakuna lahum aduwa wa hazana. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Musa alaihissalam dipungut oleh keluarga Fir'aun. Padahal Musa menjadi musuh untuknya dan yang mendatangkan kesedihan untuk Fir'aun. Dia yang pungut, ya, keluarganya yang pungut, tapi ternyata kata Allah, aduwan wa hazana, musuhnya dan pembawa kesedihan untuknya. Ya, pembawa kesedihan untuknya. Ini penjagaan Allah, diselamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ini penjagaan Allah semua. Hanya itu sebab-sebabnya saja. Istrinya Fir'aun yang memungut. Warabahu tarbiyatan ista'adda bihi biha lil qiyami bi hammalah min risalatin ila Fir'aun wa qaumi. Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, merawat, memelihara Musa alaihissalam agar pemeliharaan Allah ini ya membuat Musa alaihissalam bisa memikul beban risalah, ya, mendakwahkan Fir'aun, ya, mengajak Fir'aun kepada kebenaran. Itu semua bentuk penjagaan Allah kepada Musa. Makanya Musa alaihissalam, bahkan Allah sudah kuatkan dengan Nabi Harun pergi berdakwah bersama dengan itu apa? Musa masih takut. Padahal sudah ada Harun ini alaihissalam menguatkan. Ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, innani nakhafa ay yafrutu alaina aw ayatqa. Ya Allah, kami berdua yang takut. Musa dan Harun, kami berdua takut. Fir'aun menyiksa kami, membunuh kami. Kata Allah, la takhafa, innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian takut berdua, jangan. Saya melihat kalian, menjaga kalian, menguatkan kalian. Berdakwah kepada Fir'aun, faqul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Perhatikan, kata ulama, Allah, sifat rahmat Allah, kelembutan Allah kepada orang yang mengaku Rob. Maka bagaimana lagi kelembutan Allah kepada yang mengaku Rob hanya Allah? Kata ahli tafsir, Allah perintahkan yang kelembutan. Musa dan Harun, ucapkan kepada Fir'aun kalimat lembut, jangan teriak-teriak. Dakwahkan dengan dakwah yang lembut, datangi dia, ajak kepada kebenaran, ajak kepada keimanan. Kata para ahli tafsir, ini rahmat Allah kepada sifat kasih sayang Allah kepada manusia yang mengaku Rabb, an rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Bagaimana lagi kasih sayang Allah kepada hambanya yang mengaku hanya Allah Rabb? La taqnutu min rahmatillah, kata Allah, jangan kalian putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup dulu ini beberapa ayat yang menetapkan sifat mata untuk Allah Jalla wa'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa orang Jahmiyah dan Syiah dikatakan keluar dari agama Islam, sedangkan orang Asy'ari yang juga menolak sifat-sifat Allah tidak dikatakan keluar dari agama Islam? Pertama, Jahmiyah ya, kalau dibanding kesesatannya dengan orang-orang Asy'ariyah, ini mereka ya, memang parah, ya. Dan memang mereka bukan takwil, ya. Tidak beralasan. Kalau Asy'ariyah ada takwilnya, kadang pakai ayat keliru ayatnya. Makanya ulama tidak mengkafirkan Asy'ariyah. Orang-orang Jahmiyah, orang Jahmiyah parah, ya. Mengatakan Ibrahim alaihissalam bukan Khalil, menolak sifat-sifat seluruhnya, sifat dia tolak, ya. Banyak kekufurannya. Makanya dikafirkan oleh para ulama. Syiah Rafidhah juga, ya, sebagian ulama mengkafirkan Syiah Rafidhah. Sebab lihat, ya, mencela Aisyah, mengkafirkan Aisyah, mengkafirkan sahabat, ini kafir, kufur. Apakah dalam salat jenazah, Hasan? Oh. Apakah dalam salat jenazah kita hanya dianjurkan untuk takbir 4 kali atau takbir ihram 4 kali? Hah? Dalam salat jenazah kita hanya dianjurkan untuk takbir 4 kali atau takbirat ihram 4 kali? Nasihatnya, takbir 4 kali, takbir ihram 1 kali, tiganya takbir, bukan takbir ihram, takbir sunnah, takbir setelah takbir jenazah. Allahu Akbar, Takbir ihram dengan angkat tangan, Allahu Akbar. Ini takbir ihram namanya. Takbir yang lain bukan takbir ihram itu. Takbir disunahkan bertakbir. Jelas ya? Yang pertama Allahu Akbar takbir ihram. Yang 1, 2, 3 bukan takbir ihram. Hanya yang diperselisihkan ulama tentang angkat tangannya. Apakah angkat tangan ketika takbir ini atau tidak? Nah, ini ada perselisihannya. Jumhur ulama mengatakan angkat tangan. Ya, angkat tangan. Sebab ada asar dari Ibn Abbas, beliau mengangkat tangannya. Ibn Umar. Adapun yang sah dari Nabi SAW tidak ada mengangkat tangan takbir jenazah. Makanya yang difatwakan oleh ulama di antara Syekh Mukbil, ya, maka beliau mengatakan tidak angkat tangan. Yang pertama saja angkat tangan. Adapun yang lain tidak. Tapi yang mau mengangkat tangan, ya, kenapa angkat tangan? Seperti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ditanya, beliau mengatakan angkat tangan. Sebab